Rabb kamu yang menciptakan kamu, yang berikan rezeki, yang mengatur kamu, yang melindungi kamu. Dicela kamu diam saja, enggak apa-apa, masing-masing memiliki pendapat. Biar sajalah dengan pendapatnya masing-masing. Begitu. Mana kecintaan kita kepada Allah? Mana bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Qanifidin azakumullah. Kalimat kaif tadi karena asalnya muncul dari keraguan, muncul dari zaik, maka hasilnya adalah pengingkaran dan takwil atau tahrif. Jadi tahrif tadi mengatakan itu dua kekuatan, dua kenikmatan. Apa pintunya? Ini pertanyaan kaif. Setelah bertanya kaif, kayak apa ya? Masa sih pendekit tangan? Terus berpikir, berpikir, berpikir. Nanti kesimpulannya? Berarti itu gak mungkin tangan. Mungkin itu maksudnya kekuatan. Ya sudah, kekuatan. Kita terangkan pada umat, kita ajarkan bahwa itu maksudnya kekuatan. Untuk apa? Untuk menghindari apa yang dia pikirkan tadi. Wah, kayak apa tangannya? Karena gak bisa dijawab, lebih baik kita katakan kekuatan saja. Karena takyif masuk ke dalam tahrif. Wala yushabbihunahuma, dan mereka tidak menyerupakan keduanya. Tidak menyerupakan kedua tangan tadi. Bi aidil makhlukin. Tidak menyerupakannya dengan tangan-tangan para makhluk. Tashbihul musyabbihah khadalahumullah. Tidak menyerupakannya dengan tangan-tangan makhluk seperti penyerupaannya golongan musyabbihah. Semoga Allah menghinakan mereka. Naam, semoga Allah menghinakan mereka yang dulu dan yang sekarang. Khadalahumullah. Mengatakan bahwa Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan. Ini kalimat jelas, kalimat yang sama kufurnya dengan kalimat yang tadi. Tadi mengingkari sifat Allah, pengingkarannya kufur. Sekarang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, kufur juga. Kufur dengan ayat Allah, laisa kamitslihi syai. Ingkar terhadap ayat Allah bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Di sini menunjukkan kalau mengisbatkan sifat-sifat Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Bantahan kepada Jahmiyah tadi yang mengatakan kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat berarti menyamakan dengan makhluk. La, tidak menyamakan dengan makhluk. Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Allah memiliki sifat-sifat dan nama-namanya yang tidak sama dengan makhluknya. Kita tetapkan, tapi juga kita yakini bahwa tidak sama dengan makhluknya. وَقَدْ أَعَاذَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّكْيِيفِ وَالتَّشْبِيهِ. Dan Allah telah melindungi ahli sunnah, melindungi mereka dari tahrif, dari penyelewengan. Ini penafsiran yang batil, atau lebih tepatnya perubahan kalimat-kalimat. Ahli sunnah dilindungi oleh Allah dari yang seperti itu, dan dilindungi pula dari takyif. Pertanyaan tentang kayak apa atau bagaimana. Wa tashbih, dan juga dilindungi mereka dari tashbih, dari penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa manna alaihim bitta'rif wa tafhim. Dan kemudian Allah berikan pada mereka at-ta'rif wa tafhim. Mereka diberi ilmu oleh Allah, at-ta'rif dan tafhim, diberi pemahaman dan pengenalan. Mereka dapat mengenali Allah dengan benar, dan mereka dapat memahami sifat-sifat Allah dengan benar. Karena mereka berjalan di jalan yang Allah tunjukkan, selamat mereka, terlindungi mereka. Untuk diajarkan untuk berjalan di jalan sunnah, mengikuti generasi pertamanya. Selamat. Selamat dari takyif, selamat dari tahrif, selamat dari tasybih. Hatta salaku subul